الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita terus dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan kekuatan dalam menapaki liku-liku hidup di dunia ini. Hal yang seterusnya yang harus kita yakini, yang kita pahami, bahwasannya kehidupan di dunia itu tidaklah akan keluar dari dua roda. Kita tidak akan keluar dari dua hal dalam perputaran roda tersebut, yaitu sabar dan syukur. Seorang hamba, dan kita adalah manusia hamba di hadapan Allah, diciptakan untuk beribadah. Dan hingga akhirnya kita berharap kita bisa sampai ke surga Allah, dan surga Allah tidaklah bisa kita masuki kecuali kita melalui jalan yang di jalan itu kita harus bersyukur dan bersabar. Kenapa kita pasti akan melalui dua hal itu? Karena hidup itu tidak akan keluar dari dua hal. Pertama, Allah memberikan nikmat-nikmat kepada kita yang berbagai macam. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga dengan begitu kita harus bersyukur. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita ujian-ujian untuk menguji kita, dan kewajiban kita di saat ada ujian maka kita harus bersabar. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikahu, karena Allah itu tidaklah menguji kita untuk melenyapkan kita, menghilangkan kita dari permukaan bumi ini, atau menghancurkan kita, bukan. Wa innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa 'ubudiyatahu, akan tetapi ujian-ujian yang Allah berikan adalah untuk menguji kesabaran seorang hamba dan ubudiyah ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna Allah 'alal 'abdihi, fa inna Allah ta'ala 'alal 'abdi 'ubudiyat as-sarra, karena Allah itu memiliki ibadah yang harus dilakukan seorang hamba tatkala di masa-masa senang. Kama lahu 'ubudiyatun fid-dharra, sebagaimana Allah itu juga harus kita ibadahi di saat-saat sulit. Terlebih-lebih lagi saat kita sekarang ini terasa agak sulit. Allah turunkan ujian. Allah berikan kepada kita virus, penyakit yang bahkan menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah bagian dari ujian Allah. Allah itu diibadahi tatkala senang, dan Allah juga diibadahi tatkala kita sulit. Tatkala kita senang, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan. Dan sekarang Allah ingin menguji kita. Allah ingin melihat ibadah kita di saat-saat sulit seperti ini. Apakah kita mampu untuk bersabar kepada Allah? Walahu alaihi 'ubudiyyatun alaihi fi ma yakrahu. Kita wajib beribadah kepada Allah tatkala hal-hal yang kita benci itu menimpa kita. Kama lahu 'ubudiyyatun fi ma yuhib. Sebagaimana Allah itu harus kita ibadahi tatkala kita mendapat hal-hal yang kita cintai. Diuji dengan sesuatu yang berat, kita bersabar. Diberikan kenikmatan dan kelapangan, kita bersyukur kepada Allah. wa aktsarul khalqi yu'tunal 'ubudiyyata fi ma yuhibbun. Kebanyakan manusia itu, mereka itu mampu beribadah kepada Allah tatkala mereka mendapatkan hal-hal yang mereka senangi. Tatkala mereka dalam keadaan lapang dan bahagia. Wasya'nu fi i'ta'il 'ubudiyyati fil makarih. Dan terkadang mereka juga beribadah kepada Allah dalam hal-hal yang sulit dan dibenci. Fa fiha tafawutu maratibin nasi fid dunya. Dan di dalam hal itulah tingkatan-tingkatan manusia itu akan berbeda-beda ketika mereka di dunia ini. Wa 'alaiha tafawutu maratibihim fil akhirah. Karena sikap mereka yang berbeda di dunia, tingkat sabar dan syukur mereka di dunia ini, itulah yang menentukan perbedaan tingkat mereka ketika mereka di akhirat kelak nantinya. Selesai ucapan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, manusia itu kanu yatasawawna fi waqtin ni'ami. Manusia itu, mereka itu sama tatkala mereka itu di atas kenikmatan-kenikmatan dan kelapangan. Fa idza nazalal bala'u tabayanu. Tapi tatkala Allah turunkan bala, ujian, rasa berat, rasa sakit terhimpit, tabayanu, disitulah mereka menjadi berbeda. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Jawzi beliau juga mengatakan, wal iman al-qawi, iman yang kuat, yabinu asaruhu inda quwwatil bala, akan jelas terlihat pengaruhnya, muncul iman seseorang dari hati ke permukaan tatkala besar ujian bala yang dia dapatkan. Disitulah pengaruh iman akan muncul. Tatkala iman itu kuat dan benar, akan nampak di saat bala dan ujian yang berat. Kemudian Ziyad ibn Amr juga berkata, kulluna naqrahul mauta wa alamal jirah. Kita semua itu sama. Kita itu benci kepada kematian dan kita itu merasa sakit tatkala mendapatkan luka. Walakinna natafadalu bisabri. Tetapi kita itu bertingkat-tingkat dengan kesabaran masing-masing. Rasa sakit yang kita dapatkan itu sama. Waliyadzubillah, mungkin kita terkena virus ini, kita merasakan sakit yang sama. Atau keluarga kita yang mendapatkan musibah itu, kita juga merasakan rasa sakit yang sama. Rasa sakit yang kita dapatkan sama, tetapi perbedaan di antara kita adalah tingkat kesabaran. Siapakah di antara kita yang besar kesabarannya di hadapan Allah Azza wa Jal? Itulah yang membedakan antara manusia di saat ujian itu mendatangi mereka. Inilah dua garis penting yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara sabar dan syukur. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 153. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Berzikirlah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebelumnya Allah mengatakan washkuruli, bersyukurlah. Dan di sini ayat yang 53 Allah mengatakan istainu bisabri wassalat. Jadi jelas yang harus kita lakukan adalah syukur dan sabar. Dan itulah dua hal yang akan terus kita hadapi, antara syukur dan sabar. Cuma sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya ujian, kenikmatan itu lebih berat daripada ujian kesabaran. Imam Syaukani mengatakan, وَمَنْ تَأَمَّلَ اخْتِبَارَ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ وَجَدَهُ تَارَةً يَكُنُ بِالْمَسَارِ لِيَشْكُرُوهُ. Tatkala kita mau merenungi ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba, dia akan mendapati kadang-kadang dalam bentuk kesenangan untuk mereka syukuri. وَتَارَةً بِالْمَضَارِ لِيَصْبِرُوهُ. Dan kadang-kadang itu bentuknya musibah yang berat untuk mereka bersabar. Fasaratil minhatu wal mihnatu jami'an bala'a. Maka antara kesenangan dan antara ujian itu sama saja, semua adalah ujian dari Allah. Fal mihnatu muqtadiyatun lisabr. Ujian, musibah itu mengharuskan kita untuk bersabar. Wal minhatu muqtadiyatun lisyukr. Dan nikmat kelapangan mengharuskan kita untuk bersyukur. Kemudian beliau mengatakan wal qiyamu bihuquqis sabri aisaru minal qiyami bihuquqis syukri. Kita bersabar itu lebih mudah daripada kita harus bersyukur. Fasaratil minhatu a'zamul bala'aini. Maka jelaslah kesenangan, kelapangan, nikmat-nikmat adalah ujian yang terbesar dari dua bentuk ujian tersebut. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, fa inna fitnatas sarra a'zam min fitnatid dharra. Fitnah kelapangan, nikmat-nikmat, kesenangan, hura-hura itu jauh lebih berat daripada fitnah musibah yang Allah turunkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi SAW berdoa, a'udzu bika min fitnatil faqr wa syarri fitnatil ghina. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah kefakiran dan keburukan fitnah kelapangan dan kekayaan. Oleh karena itu, kebanyakan orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang miskin. Karena memang ujian kesusahan itu lebih mudah. Sebenarnya pada hakikatnya semua itu butuh kesabaran dan kesyukuran. Tapi tatkala kesenangan itu terdapat kelezatan di situ, maka lebih ditekankan lagi untuk bersyukur. Sedang dalam musibah dan ujian itu biasanya ada rasa pahit dan rasa sakit, sehingga ditekankan di situ untuk bersabar. Yang mana pada hakikatnya sebenarnya dua-duanya itu butuh rasa syukur dan butuh kesabaran. Gak mungkin selama-lamanya kita itu mendapatkan susah terus sehingga kita harus bersabar terus, gak mungkin. Ada kalanya nanti kita akan mendapatkan kelapangan yang kita juga harus bersyukur di situ. Kemudian sahabat Nabi SAW Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan, bulina bidurra fasabarna. Kami diuji dengan musibah dan ujian yang berat, dan kami mampu untuk bersabar di situ. Wa bulina bisarra falam nasbir. Dan tatkala kami diuji dengan kelapangan kenikmatan, dibukakannya dunia, dan kami tidak mampu untuk bersabar. Itulah hakikat yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah bimbingan dan taufik untuk menguatkan hati kita di masa-masa seperti ini, di masa kita mendapatkan ujian yang berat, sehingga kita mampu untuk bersabar menjalani ujian tersebut, sehingga nanti Allah akan berikan jalan keluar, Allah berikan kelapangan, dan disitulah saatnya kita bersyukur. Semoga Allah memberikan kita kekuatan kepada seluruh kaum muslimin mampu bersabar menghadapi ujian ini di saat tersebarnya virus yang membuat hati kita terhenyuh, hati kita menjadi sempit terkadang. Tapi jangan lupa kita terus berhusnuzon, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini untuk menguji sebagaimana seberapa besar kesabaran kita terhadap ujian tersebut.